Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Bagaimana jika dalam sholat sebagian aurat kita tersingkap? Menutup aurat itu salah satu di antara syarat sahnya sholat. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tidak ada khilaf di kalangan ulama mengenai masalah kewajiban itu. Perbedaan para ulama hanya masalah status aurat yang harus tertutup dengan beberapa madzhab yang ada, dan itu tidak perlu kita memanjang lebarkan. Tapi yang penting, yakni tersingkap aurat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak tahu. Yang kedua, tahu. Yang tahu itu ada dua kemungkinan. Tahu langsung ditutup. Yang kedua, tahu terus dibiarkan. Yang tidak tahu enggak ada masalah. Jadi karena Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Karena enggak tahu, maka Allah maafkan dia. Kalau tahu dan langsung tertutup, ya langsung dia tutup, itu enggak ada masalah. Karena itu adalah kemampuan yang mampu dia lakukan. Begitu tahu langsung ditutup. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Adapun kalau tahu kemudian dibiarkan aja, yang nama bagi ana salatnya enggak sah. Karena berarti dia telah salat tanpa yang terpenuhi, yang ini salah satu di antara syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Bolehkah menyentuh dan membaca mushaf tanpa berwudu terlebih dahulu? Itu yang kita bahas tadi. Jadi adapun membaca telah kita bahas tadi, adapun menyentuh ini panjang pembahasannya, perlu dibahas agak panjang lebar pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, ada perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan dia muslim fasik, muslim yang dosa besar, yang dosa besarnya jauh lebih besar dibandingkan dia sebagai pezina, perampok, maling, karena dia telah meninggalkan hak Allah yang sangat besar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dia itu orangnya hukumnya kafir. Kalau ada hukum yang diterapkan, maka orang itu wajib ditangkap, dipenjara, disuruh tobat. Kalau mau bertobat, selesai urusan. Kalau tidak mau bertobat, maka dibunuh. Kemudian setelah dia mati, para ulama berselisih, dia mati kafir atau mati muslim. Dia mati kafir atau mati muslim. Berangkat dari perselisihan mereka, apakah orang yang meninggalkan sholat itu muslim ataukah kafir? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah orang itu muslim tapi fasik, tapi dosanya sangat besar. Wallahu a'lam. Anda bekerja di perusahaan logistik kerjasama dengan perusahaan jual beli online. Salah satu produk yang kita jual adalah rokok. Tapi ada ratusan lebih produk lain selain rokok juga yang kita jual. Sampai saat ini saya masih bingung bagaimana hukum pekerjaan dan pendapatan saya. Khalis barakallahu fikum. Memang kalau bisa cari pekerjaan itu yang 100% halal. Tapi masalahnya tidak semua orang mampu melakukan itu. Apalagi posisi antum yang itu adalah posisi karyawan, bukan posisi pengambil kebijakan. Maka dalam kondisi ini, pekerjaan itu ini ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, murni haram. Sing dodolan itu ya rokok, ya narkoba, ya ini, ya itu. Meskipun Anda cuma karyawan, nganter macam-macam, maka pekerjaan Anda haram dan gaji Anda ini haram. Yang kedua, murni halal. Sebagaimana banyaknya ya, jual beli sembako dan macam-macam. Yang ketiga, dan ini yang untuk menghadapi, yaitu kalau secara campur halal haram. Campur halal dan haram. Jika campur dan halal haram, maka yang nampak adalah dominan. Patokannya adalah yang dominan. Jika secara umum yang dominan itu adalah halal, makanya satu dua itu enggak berpengaruh. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa yang satu dua itu. Jadi, tapi secara umum pekerjaan dia adalah halal. Pekerjaan dia adalah kalau bisa hindari titik-titik yang itu. Ini arep kau nantar ngono ko yo. Piye carane untuk menghindari yang semacam itu? Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ikut membayar urunan untuk membuat tumpeng yang diperuntukkan dengan tujuan lomba Agustusan? Untuk warga yang ditarik uang yang dipakai juga untuk beli hadiah hiburan untuk lomba. Apabila salah satu warga ikut lomba dan menang, apakah menangnya termasuk judi? Ini berangkat ya kawan, masalah ini masalah perincian. Masalah yang besarnya adalah peringatan Agustusan itu masuk dalam ibadah ataukah masuk dalam adat? Masuk dalam ibadah ataukah masuk dalam muamalah? Karena itu sangat efek berefek pada hukum berikutnya. Kalau kita katakan peringatan Agustusan itu masuk dalam ibadah, maka hukum asalnya ibadah itu enggak boleh. Enggak boleh. Akhirnya kecuali kalau ada dalil, dan pasti enggak ada dalil peringatan Agustusan, maka jadinya enggak boleh. Tapi bagi kalau kita katakan bahwasanya peringatan Agustusan itu masuk dalam adat dan muamalah budaya, maka berarti hukum asalnya halal. Hukum asalnya boleh selagi kontennya tidak haram. Dan pendapat yang kedua itu yang lebih anda cenderungi, bahwasanya peringatan Agustusan memperingati kemerdekaan negeri kita itu masuk dalam bab adat dan muamalah. Ini dalam bab adat dan muamalah, sehingga tidak bisa kemudian diharamkan dari titik pokoknya. Tapi kita hanya akan melihat dari titik konten masalah dan konten acaranya. Karena di negeri para ulama sendiri, peringatan kemerdekaan itu lumrah. Di Saudi itu juga agak Agustusan. Tapi Agustusan itu jenenge. Yani mereka menamakannya itu Yaumul Watan. Hari negara. Yo negeri kita Agustusan ngono lah. Kalau kita itu hari kemerdekaan, kalau mereka itu hari Malik Abdul Aziz menguasai Riyadh. Ya, itu persis itu, persis ya itu gitu ya. Dan itu dan memang para ulama kita berselisih menghadapi masalah ini. Secara pribadi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa itu adalah masalah muamalah dan adat, bukan masalah ibadah. Sehingga yang kemudian kita tinjau adalah bukan masalah status ini bid'ah atau enggak, tapi yang kita tinjau adalah acaranya itu benar atau tidak. Acara terbagi dua. Bisa jadi acaranya benar. Agustusan misalkan pengajian khususan misalkan apa, acaranya benar. Bisa jadi acaranya salah. Lah, permasalahan yang ada sekarang itu adalah urunan. Dan itu masalah ini hari-hari ini sampai bosan aku jawab. Jadi sampai bosan. Masalah urunan di warga ditarik gitu. Saya katakan dengan tegas, ada tiga kemungkinan. Jadi acara itu, kemungkinan yang pertama, kampung itu benar. Acara peringatan khususan yang paling ngajian, kumpul-kumpul masyarakat belembek-belembek mangan atau acaranya apa lah gitu ya, semacam itu. Jadi semacam itu, jika itu silahkan aja urunan, enggak ada masalah. Jadi toh acaranya enggak ada masalah. Tapi kalau acaranya itu larung sesajen, sedekah bumi, konser wayang Gatut Koco atau apa gitu ya, dan semisalnya, maka itu jelas-jelas haram. Dan jangan urunan, karena masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsm wal udwan. Tek. Yang ketiga, jika separuh-separuh. Ono ini, ono ngono, dari ku rata-rata. Ya ono ngene ni, ono bener, ono gak bener. Ngono ya. Yang anda lihat, kalau bisa enggak usah urunan. Kalau bisa. Tapi kalau enggak urunan itu akan berefek besar kepada keberadaan kita di masyarakat, dan itu rata-rata yang terjadi. Maka bismillah antum urunan dengan niat untuk yang halal itu. Apabila antum bisa mampu mertegas, mas tak uruni ya satu sewu, tapi untuk kanggo pengajian nih gak kanggo iku nih. Semacam itu, maka itu lebih selamat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Untuk warga yang ditarik uang yang dipakai juga untuk beli hadiah liburan untuk lomba, apabila salah satu warga ikut lomba dan menang, apakah menangnya termasuk judi? Jika iuran itu adalah untuk itu, yani yang ikut iuran berarti bisa ikut, sehingga ikut iuran enggak bisa ikut lomba itu, maka berarti itu judi. Jadi enggak usah ikut apapun lomba. Jadi karena inti dari judi itu adalah memberi, enggak pasti dapat. Memberi, jadi bukan tujuannya akhirat, memberi tujuannya dunia, tapi enggak mesti dapat. Kalau dapatnya akeh, lebih daripada barang pemberian dia. Kalau enggak dapat, yo enggak dapat apa-apa. Sumbangan 100.000 misalkan yo. Kalau dapat oleh kulkas, dia ono kulkas 100.000. Ini maka itulah cuti. Kalau enggak dapat, yo. Enggak dapat tak apa. Ngasih tapi enggak dapat, enggak dapat. Dan itu adalah inti dari cuti. Itu adalah inti dari cuti. Wallahu a'lam. Apakah boleh memberi uang kepada saudara yang perokok atau pemain musik, sedangkan kita yakin kalau uang tersebut pasti dipakai untuk membeli rokok? Bagaimana Anda yakin kalau mau dipakai membeli rokok? Ini, Mas, dari saya, bisa jadi tuku kecap, bisa jadi tuku rokok, bisa dibeli apa? Kecuali kalau dia itu memastikan diri, Mas, jadi ada duit kan? Jadi, kenapa? Gatal mulutku pengen tuku rokok lah. Tapi kali itu jelas. Tapi kalau kemudian kita ngasih kepada saudara dan kita, dia perokok, tapi kan butuhan orang itu gak cuma rokok, ya butuh sarapan, ya butuh kopi, ya butuh teh, ya butuh ini, ya butuh itu, maka gak dapat kita memastikan bahwasanya itu untuk sesuatu yang haram. Kitab apa yang untuk merekomendasikan untuk kami yang baru belajar agama dan untuk mengisi waktu luang? Anda gak sulit kalau menjawab pertanyaan semacam ini, karena orang itu beda-beda levelnya. Jadi orang itu beda-beda. Secara umum, Anda nasihatkan untuk tidak mengambil buku-buku yang berat. Ambil buku-buku yang ringan, karena antum mengatakan baru belajar. Jangan yani begitu baca langsung Al-Muhni terjemahannya, Tafsir Ibnu Katsir terjemahannya, gitu ya. Ambil buku-buku yang kecil, tipis, yang ringan begitu sebagai yani landasan. Lebih baiknya kalau pertanyaan semacam itu langsung ditanyakan kepada ustadznya. Ini sehingga tahu siapa dia dan sampai di mana level ilmiahnya. Kajiannya sampai sudah berapa tahun, ngajinya sudah berapa tahun, dan apa saja yang pernah belajar, dan apa saja yang belum, sehingga bisa diarahkan. Bagaimana hukum jual beli emas secara online? Emas secara online, syarat jual beli emas itu kontan. Dan online sampai sekarang Anda tetap memahami online itu gak bisa kontan, karena ada waktu untuk mengirim, ditransfer, dikirim gitu, ditransfer, dikirim. Jadi yang jadikan patokan itu waktu pembayarannya, bukan waktu penerimaannya. Waktu pembayaran bisa jadi waktu pembayaran dan waktu penerimaan itu mirip, tapi kan tetap aja gak kontan. Jadi tetap aja gak kontan, karena jual beli emas itu hukum asalnya kontan. Kalau seorang muslim masih mempunyai hutang dengan kerabat dan bank cicilan, apakah masih diwajibkan berkorban? Sedangkan ada hukum yang pernah saya dengar, lebih diutamakan menyelesaikan hutangnya. Menyelesaikan hutang lebih utama dibandingkan korban, karena menyelesaikan hutang itu wajib, pasti. Sedangkan berkorban itu wajibnya gak pasti, ada khilaf yang panjang, bahkan jumhur mengatakan sunnah. Yang kedua, wajibnya korban bagi para ulama yang mengatakan wajib itu jika mampu. Dan orang yang hutang asalnya itu gak mampu. Yang jadi masalah adalah yani para penghutang zaman sekarang. Yani banyak orang itu yang duit utang, tapi dia itu penampilannya kaya. Maka akhirnya sebagian para ulama belakangan memunculkan hukum baru dalam masalah utang, yani, yaitu hutang yang sudah datang waktu tagihan dan hutang yang belum datang waktu tagihan, dan perincian itu sangat bagus. Jadi yang dijadikan standar adalah hutang yang datang waktu tagihannya. Orang punya hutang 200 juta tapi cicilannya 20 tahun misalkan gitu ya, cicilannya 10 tahun lah, 10 tahun, maka orang itu gak pernah mikir loh punya hutang 200 juta. Yang dipikirkan hutang ulan iki dibayar lunas lego, padahal hutangnya seake tapi lego. Ulan ngarep bayar mana kok? Yang dijadikan patokan itu utang saat itu, yang harus dibayar saat itu. Kalau memang hutang yang harus dibayar saat itu adalah yakni akan menghilangkan kemampuan dia untuk membeli hewan korban, maka dalam kondisi itu dia enggak ada syariat untuk berkorban. Maksudnya tidak diwajibkan atau bahkan tidak disunahkan. Tapi kalau dia kemudian melakukan itu dengan ini keinginan dia, maka tidak mengapa, dan itu adalah berpahala. Karena syarat berkorban itu bagi orang yang mampu, bagi ini orang yang mampu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala nih. yang kita pelajari di pertemuan kita kali ini, kemudian ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.